mungkin datang serangan dari sini atau ada serangan di sini, itu ada kebutuhannya. Tapi kalau keadaan nggak ada perang, nggak ada apa-apa, nggak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh. Au kana li gharadin sahih, atau dengan tujuan yang benar. Contohnya apa? Hah? Contohnya seorang ibu atau ayah, dia sholat anaknya, ya mungkin nggak tahu, takut kalau ngerjain apa gitu, merangkaknya, entah apa yang diambilnya, atau main ke stop kontak. Jadi kekhawatiran itu ada. Kalau ada hajat, tujuan yang benar, boleh. Tapi kalau tidak ada, maka hukumnya adalah makruh. Fa in istadara bi jami'i badanihi aw istadara aw istadbar al-ka'bata fi ghairi halati al-khawf batala salatuhu. Kalau seandainya dia putar dengan seluruh badannya atau dia membelakangi Ka'bah tidak di dalam perang, salat khauf, maka solatnya batal. Apa sebabnya? Litarkil istiqbala bila udhrin, karena dia meninggalkan menghadap ke kiblat tanpa ada alasan. Jadi kalau seandainya kita solat, kita masih gini, ada kebutuhan tapi ya tadi, maka sholat kita tetap masih sah, atau dengan dada, ya masih makruh hukumnya dalam keadaan tidak ada tujuan. Tapi kalau tujuan yang benar, boleh. Tapi kalau dia sudah mutar gini, ya maka itu tidak boleh. Sudah dia mutar badannya, atau dia membelakangi Ka'bah, kiblat, ya maka batal sholatnya. Karena menghadap ke kiblat itu harus, dan harus istidamah, berkelanjutan menghadap kiblatnya. Makanya Nabi kalau sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya agar menghadap ke kiblatnya itu stabil, berkelanjutan. Fatabayyan bihadha, dengan ini maka jelaslah annal iltifata fi sholati fi halati al-khawfi la ba'sa bih, menoleh di dalam sholat dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang tidak apa-apa. Li'anna dhalika min daruriyatil qital, karena menoleh itu adalah bagian dari kebutuhan berperang. Ya, harus hati-hati, nanti jangan-jangan musuh muncul. Ya, maka mau tak mau dia harus menoleh. Sholat tetap juga, bacaan tetap juga, tapi menoleh kiri kanan, ya, untuk antisipasi. Fa in kana fi ghairi halati al-khauf, kalau seandainya itu bukan di dalam keadaan khauf, yakni di dalam keadaan berperang, maka fa in kana bil wajhi was sadri faqat duna baqiyatil badan, apabila itu dengan wajah dan dada saja bukan di seluruh tubuh, maka fa in kana li hajatin fala ba'sa. Kalau seandainya itu karena ada kebutuhan, maka tidak apa-apa. Wa in kana li ghairi hajatin fa huwa makruh. Tapi kalau bukan karena kebutuhan, maka hukumnya adalah makruh. Jadi makruh artinya solatnya tetap sah, lebih utama dia tidak lakukan. Wa in kana bi jami'il badan, kalau seandainya dengan seluruh tubuhnya, batalat salatuhu, solatnya batal. Ini yang pertama, yaitu makruh hukumnya untuk menoleh kiri kanan dengan wajah atau dengan dada jika tidak dalam kebutuhan. Yang kedua, wa yukrahu fi sholati raf'u basarihi ila sama, makruh hukumnya di dalam sholat mengangkat pandangannya ke langit. Faqad ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man yaf'alu dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari orang yang melakukannya. Gimana tuh? Wah, dia lihat di atas aja. Ada lagi ya, Allahu akbar. Ya. Apa kata Nabi? Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim. Ma balu aqwamin, kenapa kelompok orang mengangkat pandangan mereka ila as-sama' ke langit, fi salatihim, di dalam salat mereka. Kenapa mereka ini? Fashtadda qawlu fi dhalik, ungkapan beliau berkeras dalam hal ini, hatta qal, sampai beliau mengatakan, layantahunna an dhalika au latukhtafanna absaruhum. Rawahul Bukhari. Sampai Nabi mengatakan mereka harus berhenti dari itu atau pandangan mereka dicabut. Yakni mata mereka buta gitu. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarangnya. Waqad sabaqa annahu yanbaghi an yakuna nadhar musalli ila mawdi' sujudih. Telah berlalu penjelasan bahwa sepatasnya pandangan orang yang sholat itu melihat ke tempat sujudnya. Fala yambagilahu ayusarriha sadrahu fima amamahum minal judran wal nufushi wal nukush wal kitabat wa nahwi dhalik. لأن ذلك يشغله عن صلاته. Maka juga tidaklah pantas bagi dia untuk pandangan dia ke depan, ke dinding, ke lukisan-lukisan yang ada di hadapannya. Ya. Karena itu akan menyibukkan menyibukkan dia, menghilangkan konsentrasi. Jadi di depan enggak juga boleh, tapi pandangannya harus ke tempat sujud. Jadi enggak boleh ke atas, ini dilarang keras. Ke depan juga ya tidak, apalagi kalau ada tulisan-tulisan, ya, tetapi disuruhlah untuk ke bawah. Yang ketiga, wa yaqra'u fi sholati taghmidu 'ainaihi li ghairi hajah. Makruh hukumnya memejamkan kedua matanya tanpa ada keperluan. Li'anna dhalika min fi'lil yahud. Karena perbuatan itu adalah dari perbuatan orang Yahudi. Wa in kana taghmidu li hajatin kay yakuna amamahu ma yuhawwishu alayhi salatah kazakharif wa tazwiq fala yakrahu igmadu aynayhi anhu. Hadza ma'na ma dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kalau seandainya di hadapan dia itu ada yang mengganggu pandangan dia, seperti ukiran-ukiran, maka tidaklah makruh untuk memejamkan mata. Dan ini adalah makna dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Maka kalau seandainya dalam keadaan normal, tidak ada yang menyibukkan diri kita, maka memejamkan mata hukumnya makruh. Sebab Nabi SAW tidak memejamkan mata. Kalau memejamkan mata itu lebih utama, tentu Nabi sudah lakukan. Karena ada orang mengatakan, ambo kalau padam apa pejamkan mata lebih khusyuk daripada membukanya. Tidak. Membukanya itu lebih khusyuk. Ya, banyak manfaatnya. Nabi SAW ya, pernah menangkap setan yang lewat di hadapannya. Ya, kemudian kita boleh membunuh ular atau kelajengking yang ada di hadapan kita. Ya, kalau seandainya kita pejam mata, enggak tahu nih, jangan-jangan kita ya digigit oleh kelajengking. Ya, terkadang kita menjamkan mata, taunya entah kemana-mana, bermimpi dalam sholat. Ya. Yang keempat, wa yaqra'u fi sholati iq'a'uhu fil julus. Iq'a. Makruh hukumnya iq'a di dalam duduk atau di waktu duduk. Wa huwa an yafrisha qadamaihi wa yajlisa ala aqibaihi. Yafrish, diginikan. Dia letakkan yafrishu. Ya, dia bentangkan, tidurkan punggungnya, dia duduk di atas. Berbeda dengan yang dia kedepankan. Berarti gini, nah ini gak boleh ya, atau begini. Kalau begini boleh. Kalau dulu iftirash kita ada seperti ini ya. Ah, yang ini tidak boleh begini. Ini iqa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza rafa'ta ra'saka min al-julus fala taq'i kama yaq'i al-kalb." Apabila engkau telah mengangkat kepalamu dari duduk, maka janganlah duduk iq'a seperti duduknya anjing. Rawahu Ibnu Majah wa man jaa'a bi ma'nahu min ahadith. Yang kelima, wa yakrahu fi sholati an yastanida ila jidarin wa nahwi hal al qiyam illa min hajatin. لأنه يزيل مشقة القيام. Makruh hukumnya dikerjakan dalam sholat untuk menyandarkan diri ke dinding di waktu berdiri. Illa min hajah, kecuali disebabkan oleh kebutuhan. Li'annahu, karena perbuatan itu, yuzilu masyakkatal qiyam, akan menghilangkan beban atau susahnya berdiri. فَإِنْ فَعَلَهُ لِحَاجَةٍ كَمَرَضٍ وَنَحْوِي فَلَا بَأْسَ. Kalau dia kerjakan karena sakit, karena kebutuhan, tidak apa-apa. Jadi gimana caranya? Ya, gini ya. Ya. Jadi dia sholat nyandar ke dinding, kumakruh hukumnya. Tapi kalau dia memang butuh, sakit, maka itu tidak apa-apa. Taib yang keenam, wa yukrahu fi sholati iftirashu dhira'aihi hal sujud. Makruh hukumnya dalam sholat membentangkan kedua lengannya waktu sujud, begini, meletakkan siku dan lengannya ini di atas lantai. Yang seharusnya apa? Diangkat, tapi dia bentangkan begitu. Bi ayyamuddahu abi ayyamuddahuma ala al-ardi ma ilsaqihima biha. Dia panjangkan dengan menempelkan ya tangan itu ke lantai. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "I'tadilu fi sujud." Sujudlah dengan sederhana, dengan benar. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi inbisatal kalb. Janganlah seseorang membentangkan kedua tangannya seperti anjing membentangkannya. Ya, anjing tidur, duduk dia, tangannya di lantai. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fil hadis akhir, i'tadilu fi sujud wala yafrish ahadukum dhira'aihi iftirashal kalb. Jala seorang membentangkan, ya, luruslah di dalam sujud. Janganlah seorang membentangkan tangannya seperti anjing membentangkannya. Yang ketujuh, yukrahu fis shalah al-abathu. Makruh hukumnya dalam sholat bermain-main. Apa ya? Memain-mainkan. Nah, gitu. Ya. Apalah gitu. Ada mainkan. Atau mungkin buah bajunya pegang-pegang ini. Atau jamnya. Cincin. Ya, latah gitu ya. Wa huwal la'ibu wa 'amalu ma la fa'idata fihi bi yadin aw rijlin aw lihyatin aw thawbin aw ghair dhalik. Dia itu adalah mainan, ya, main-main tangannya apa, yaitu perbuatan yang tidak ada faedah di dalamnya dengan tangannya, dengan tangan apa aja, atau dengan kakinya, ya, atau jenggotnya, atau bajunya, atau yang lain. Ya, kadang subhanallah, ada orang kalau biasa aja duduk tenang dia, tapi ketika sudah sholat ada aja muntah. Tahap apa yang dibaiki dalam sholatnya gitu. Itu adalah abath namanya. Ya. Wa minhu, bagian dari ini, mashul ardi min ghairi hajah. Menyapu lantai tempat sujud kita tanpa kebutuhan. Ya. Mau anu dulu, pas duduk antara dua sujud kan. Nah, sebelum sujud di... tapi dalam sholat dia kerjakan gitu ya. Ini gak boleh. Yang kedelapan, wa yakrahu fi sholati at-takhassur wa huwa wad'ul yadi 'ala al-khasirah wa hiya shakilatu ma fawqa ra'sil waridi minal mustadaqi wa dhalika li anna at-takhassur fi'lul kuffari wal mutakabbirin وقد نهينا عن التشبه به وقد ثبت في الحديث المتفق عليه أنه عن أن يصلي الرجل مختصرا مكروه hukumnya meletakkan tangan di pinggang. التخصر itu وضع اليد على الخاصرة. Jadi dia solat begini. Nah, ini yang kayak gini nih, li'anna takhassur fi'lul kuffar wal mustakbirin. Ini perbuatan orang kafir dan orang yang sombong kayak gini. Ya, dia sholat kayak gini. Ya. Dan ini dilarang oleh Nabi. Dan kemudian Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab dikatakan diantara bentuk ini adalah begini. Orang memegang tangannya taruh di sini nih, karena taruhnya di pinggang. Ya, ini adalah bagian dari takhassur, yaitu meletakkan tangan di pinggang. Hukumnya makruh. Yang ke-10, ya 10 lagi ya. 9, baik. Wa yakrahu fi sholati farqatu asabi'ihi wa tashbikuha. Hukum makruh hukumnya untuk membunyi-bunyikan. Ah, ini farqat. Farqa'ah. Atau tashbik. Ini tashbik namanya. Makruh hukumnya di dalam sholat juga sebelum sholat. Karena orang yang menunggu sholat di dalam sholat, orang yang menunggu sholat di dalam sholat, maka dilarang untuk mentasybik, menjalin tangannya dengan tangan, jari-jarinya. Jadi bunyi-bunyian ini medatuan, apa bahasa Indonesia nya mendetukkan. Baik. Wa yakrahu an yusalliya wa bayna yadayhi ma yushghiluhu wa yulhihi. Karena dzalika yashghuluhu an ikmali salatihi. Makruh hukumnya untuk salat di hadapan yang menyibukkan dia dan melalaikan dia. Karena hal itu akan menyibukkannya dari kesempurnaan sholat. Apa contohnya? Sholat di hadapan kaca. Alhamdulillah nih, kalau hitam nih berbahaya nih kalau hitam. Jadi orang sholat, ya, mencelik segehnya dalam sholat. Menyibukkan. Ya. Sholat di hadapan televisi yang sedang ada yang nunggu main bola, sholat di hadapan makanan menyibukkan, dan seterusnya, ya pokoknya menyibukkan hatinya. Taib. Wa tuqra'u sholatu fi makanin fi tasawir. Makruh hukumnya di sholat di tempat yang di tempat itu ada gambar-gambar. Lima fi minat tashabuh bi ibadatil asnam, karena itu mirip dengan ibadah patung. Sawan kanati suratu mansubatan au ghairu mansubah al sahih. Baik itu gambar tadi diletakkan atau tidak diletakkan. Termasuk juga apa? Sholat di hadapan gambar guru. Ada sebagian orang, ya, dia sholat kalau ada gambar gurunya khusyuk sholatnya. Itu sama dengan sholat di dekat patung. Ya ada sekelompok orang tertentu, ya, maka tempat sholatnya ada gambar gurunya. Nah, ini sudah mendekati kepada mengibadatilah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, kita azan dulu kemudian kita lanjutkan materi yang tersisa. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مهوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه. مكروه hukumnya dia masuk dalam solat atau memulai solat dia dalam keadaan pikirannya kacau disebabkan adanya sesuatu yang menyibukkannya, yang mengacaukan pikirannya. Apa contohnya? Ka'ihtibasi baul aw ghaid aw rih, seperti dia menahan kencing, menahan buang air besar, menahan angin. Jadi perutnya mules, ya, tapi dia mulai sholat, enggak, ya. Karena Nabi SAW ya mengatakan setelah ini, ya, aw halati bardin, aw harrin syadidaini, atau dalam kondisi dingin atau panas yang bersangatan. Atau aujau aujauin au atasin mufritain, yakni lapar dan haus yang bersangatan, sangat lapar sekali dia, ya, pikirannya udah makanan bukan sholat pikirannya. Li'anna dzalika yamna'ul khusyu', hal itu menghalangi khusyuk. Wa kadza yukrahu dukhuluhu fi sholati ba'da huduri ta'ami wa yashtahi ba'da ta'am ba'da huduri ta'amin yashtahi. Begitu juga makruh hukumnya untuk memulai masuk salat di hadapan makanan yang dia sukai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadratit ta'am, tidak ada salat di hadapan makanan. Ya, sudah ada datang makanan, enggak boleh, enggak ada salat. Sebagian ulama mengatakan batal salatnya. Ya. Wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak juga yang dia ditolak oleh dua yang khabith, yaitu buang air kecil, buang air besar, termasuk juga angin. Ya, sedang didesak oleh dua kencing atau anu, hilang konsentrasi. Ya, begitu juga Nabi SAW melarang sholat pada saat yang bersangat panas, yang bersangatan. Ya, sampai waktunya lebih dingin, karena gerah, yang sangat gerah itu akan menghilangkan konsentrasi. Sementara tujuan atau khusyuk di dalam sholat bagaikan ruh dalam jasad. Wadzalika kulluhu, hal itu semuanya ri'ayatan li haqqillah ta'ala, untuk menjaga hak Allah. ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه. Agar seorang hamba masuk dalam ibadah dengan hati yang hadir, yang menghadap kepada Rabbnya, betul-betul serius dia. Ya, orang aja, kawan kita datang ke kita, tapi hati-hatinya separuh. Rasa-rasa ada yang mau ngejar dia misalnya. Dia ngomong dengan kita aja enggak serius kita jadinya. Ya, apalagi kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrahu lil musalli an yakhussa jabhatahu bima yasjudu alaihi. لأن ذلك من شعار الرافضة ففي ذلك الفعل تشبه بهم. Dilarang seseorang mengkhususkan untuk jabahnya, keningnya, sesuatu benda yang dia sujud di atasnya. Ya, diletakkan kecil khusus untuk kening aja, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah. Dia selalu membawa tanah Karbala yang bulat, taruh di tempat sujudnya, di atas itu dia sujud. Ya, maka ini yang dibuat oleh orang Rafidhah, yakni Syiah, dalam perbuatan seperti itu berarti tersyabuh dengan mereka. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang mencontoh satu kaum maka dia dari kaum itu. Wa yakrahu fi sholati mashu jabhatihi wa anfihi mimma 'aliqa bihima min athar as-sujud. Wala ba'sa bimashi dhalika ba'da al-faragh min as-shalah. Makruh hukumnya menyapu kening atau hidung benda yang melengket, ya, disebabkan karena dia sujud. Makruh di dalam sholat dan boleh setelah dia sholat. Ya, jadi kalau seandainya sujud lengket, mungkin ada debu, ada pasir di hidungnya juga, ya, nggak boleh dia. Sibuk dia, biarin aja. Setelah sholat boleh. Wa yakrahu fi sholati al-abathu bimassi lihyatihi wa kaffi thawbihi wa tanzifi anfihi wa nahwi dhalika li'anna dhalika yushghilu 'an sholatihi. Ya. Makruh hukumnya dia sibukkan dirinya dengan memegang-megang jenggot. Ya. Atau kafu saubihi. Sibuk dia. Atau tanzif anfihi. ya, membersihkan hidung dalam sholat, ya, sedikit ya, ini kadang-kadang latah, ini harus kita ingat nih. Kenapa? Hal ini yushghiluhu an sholatihi, menyibukkan dia dari sholatnya sendiri. Sudah sibuk. Maka kalau kita mau sholat, andalnya kalau kita tadi wudunya begini, ya sudah sebelum takbir kita selesaikan dulu lah. Ya, selesaikan dulu. Kadang-kadang kan enggak, dalam keadaan ini kita Allahu Akbar. Ya, kita dalam sholat nih. Ya, siapkan dulu kondisi kita dalam untuk sholat sehingga tidak ada lagi yang menyibukkan kita. Wal matlubu minal muslim ayyattajiha ila sholati bi kulliyatihi. Dituntut dari orang yang sholat untuk menghadap ke sholatnya dengan keseluruhannya. Wala yatashagalu anha bima laysa minha. Jangan dia sibuk dengan sesuatu yang bukan bagian sholat. Apa di antara bagian sholat? Merapikan saf, ya, meluruskan saf. Ada saf di depan kosong, kita maju ke depan. Itu adalah bagian dari sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Al-Baqarah ayat 238. Jagalah salat-salat dan salat wusta. Ya, wa qumu lillah, berdirilah untuk Allah qanitin, dengan taat. Fal matlubu iqamatus salati bihuduril qalbi wal khusyuk. Yang dituntut adalah menegakkan salat dengan hati yang hadir dan khusyuk, yaitu menghadirkan hati dan khusyuk. Wal ityanu bima yushra'u lahuma, melakukan apa yang disyariatkan untuk menghadirkan sholat dan khusyuk itu. Ya, apa diantaranya? Kita tidak menghadirkannya kondisi yang nyaman, ya, keadaan kita yang tidak tergesa-gesa. Wa tarku ma yunafihima aw yunqisuhuma min al-aqwali wal afal, meninggalkan apa yang bertentangan dengannya, dengan menghadirkan hati dan khusyuk, atau yang menguranginya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Ya, termasuk juga kita dilarang untuk berlari datang sholat. Bawa ke khusyuk, anguk awak ke bawah. Ya. Karena mau ngejar sujud tadi misalnya. Ya, enggak boleh. Jalan biasa, tenang. Litakuna salatan sahihatan. Mubri'atan li dhimmati fa'iliha. Agar sholat itu menjadi sholat yang sahih, yang benar, yang bisa membebaskan pelakunya dari tanggung jawab, ya, zimmah, ya. Walitakuna sholatan fi suratiha wa haqiqatiha la fi suratiha faqat. Hendaklah sholatnya itu betul-betul menjadi sholat dengan bentuknya dan hakikatnya. Ya, hakikat berarti kehadiran sholat kita. Untuk apa sholat gunanya? Aqimish shalah lidzikri, mengingat Allah tujuannya. Kalau sholat kita enggak ada, kita mengingat Allah, ya, enggak ada khusyuknya, berarti hakikat sholatnya tidak tercapai. Maka banyak ya larangan ya, sholat seperti juga sholat sedang ngantuk juga. Ya, sholat sedang ngantuk ini dilarang. Kenapa? Seorang mendoa untuk dirinya, taunya dia mendoakan, dia mau mendoakan kebaikan untuk dirinya, taunya dia mendoakan celaka untuk dirinya. Karena udah ngantuk, ya, akalnya tidak hadir pada dirinya lagi. Maka perlu dia istirahat dulu. Baik, ada buku yang baik dalam hal ini, yaitu ada 33 kiat menggapai sholat khusyuk sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bukunya kecil, mungkin 25.000 atau 30.000 kali ya. Itu buku bagus yang membimbing kita ya untuk menggapai sholat khusyuk. Itu ada dua hal yang perlu dilakukan, sama dengan seperti orang yang sakit. Supaya sembuh dari sakitnya, dia ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, minum obat. Yang kedua, meninggalkan pantangannya. Minum ube, pantang tetap diminum, tidak sembuh dong. Ya. Nah, minum obat berarti mendatangkan hal-hal yang bisa mengkhusyuk, mendatangkan khusyuk. Wudu dengan sempurna, datang dengan sederhana, dengan tenang. Memperbanyak hafalan Al-Quran kita dan bacaan kita, itu akan membantu kita untuk khusyuk. Tumakninah di dalam sholat mendatangkan khusyuk, menghadap ke, melihat ke tempat sujud, itu mendatangkan khusyuk. Ya? Kemudian kita jauhi pantang-pantangannya. Apa pantangannya? Sholat dalam keadaan lapar, sholat dalam keadaan didesak oleh kencing, buang air kecil, buang air besar, sholat di hadapan makanan, sholat di hadapan yang menyibukkan, sholat ngantuk, sholat dengan waktu makanan ada. Ini apa, menghindari pantang-pantang yang bisa menghilangkan kekhusyukan. Jadi kita berupaya mendatangkan yang bisa menghadirkan khusyuk dan menjauhi hal-hal yang bisa menghilangkan kekhusyukan. Wallahu alam, wafaqallahu al-jami'a lima fihi al-khairu was-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan taufik untuk semuanya terhadap apa yang di dalamnya terdapat kebajikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu alam. Kita lihat ya, tanya jawab bagi kawan-kawan yang mau bertanya melalui WA Bapak Ibu 0859 7272 7277. Ustaz, sekiranya Ustaz berkenan menjelaskan apa hukumnya musik, karena masih banyak yang bermusik Ustaz. Ini sudah banyak pembahasannya ya. Musik sepakat ulama arba'ah, ulama yang empat ya, sepakat mereka mengatakan musik itu haram. Untuk kejelasannya silakan dengar ceramahnya Syekh Ustaz kita Syafiq Basalamah, itu bagus ya, dan yang lainnya Ustaz kita yang sudah ada YouTube. Assalamualaikum Ustaz, saya Yusri di Bone, Sulawesi Selatan. Semoga Ustaz dan kita semua sehat selalu, amin. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana hukum imam masjid yang diangkat oleh Pak Desa bukan dari kesepakatan masyarakat atau dari jamaah, dan imam tersebut banyak yang tidak suka karena dia tidak terlalu mengenal sunnah sehingga jamaah kesulitan menjalankan sunnah? Sudah, memang ketetapan dalam masjid itu imam adalah orang berwenang, di antara yang berwenang adalah kepala desa. Dia berwenang menentukan masjid. Kalau seandainya dia imam adalah dia tidak tahu dengan sunnah, maka kita tetap sholat di belakangnya. Sallu alaihi bid'atuh, sholatlah bid'ahnya untuk dia. Kita sholat sesuai dengan yang diajar oleh Nabi, dia sholat sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya, kalau bisa kita mengusulkan kepada kepala desa untuk mencari imam yang terbaik, ya, tahu dengan sunnah, bacanya adalah baik. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah wa in kana fi qira'ati sawa fa'alamuhum bisunnah. Hendaklah yang menjadi imam kalian itu adalah orang yang paling bagus bacaannya, Al-Qur'annya. Kalau di dalam bacaan sama, maka yang menjadi imam itu orang yang lebih mengenal sunnah. Di akhir salat melakukan salam. Setelah salam, apakah mengusap wajah? Mana yang sesuai dengan sunnah? Syukuran. Enggak ada mengusap wajah. Setelah berdoa pun tidak mengusap wajah. Jadi gini, ada orang setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tempat sujudnya dia sapu. Ya. Atau tidak disapunya, langsung dia mengusap wajahnya. Itu enggak ada. Tidak ada sunnahnya sama sekali. Mohon pencerahan Ustaz, kapan soft solat kita di masjid ini normal lagi? Karena dengan keadaan ini saya merasa ada yang kurang dengan solat saya. Sebab protokol kesehatan saya lihat hanya dalam solat, setelah itu jamaah udah rapat lagi. Bahkan selama ini tidak ada apa-apa dan juga masih di bawah naungan, bahwa masjid di bawah naungan pemerintah. Sudah banyak yang sudah normal softnya. Saya bersyukur di masjid ini saya mendapat hidayah dan luar biasa. Semoga Allah menjaga dan memberi hidayah taufik kepada kita semua. Ya. Pertama, kita akan menunggu arahan dari pemerintah kita untuk memberikan informasi keadaan lingkungan kita. So, masih ada ya yang kena. Ya, di antara kawan-kawan masih ada yang penciumannya hilang, ya. Dan ini mudah-mudahan berangsur-angsur hilang, ya. Maka kita akan mencoba, kalau seandainya, dan saya melihat Sumatera Barat cukup bagus terkendali, dan di Jakarta itu belajar masih daring. Ya, di Arab Saudi antum lihat sendiri bagaimana Masjidil Haram. Masjidil Haram kalau masuk harus pakai aplikasi. Ya, orang yang mendapatkan izin dari aplikasinya, kalau dia mendaftar, dia yang pergi ke masjid. Tapi kalau Masjid Nabawi enggak pakai aplikasi, boleh, tapi tetap beruber mengatur jarak. Dan di sana kuliah, sekolah, semuanya masih daring. Ya, alhamdulillah keadaan kita di Sumatera Barat lebih terkendali insyaallah taala. Mudah-mudahan ini akan menjaga, dan tetap imbauan kita adalah menjaga diri untuk duduk, untuk bisa menjaga protokolnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua dan mengangkat wabah ini. Dalam hal hukum hukum berjarak ini, ya, masih ada hajah di dalam hal itu. Ya, karena masih adanya wabah yang yang dikhawatirkan. Wallahu a'lam. Saya masih ragu tentang niat menjama atau mengqasar solat. Apakah niatnya dilafazkan? Jawabannya tidak dilafazkan. Niat itu adalah kehendak, keinginan, maksud. Apa yang kita maksudkan dari diri kita, dari hati kita, itulah namanya niat. Kenapa niat jamak dan qasar itu dipasang di awal solat pertama? Kapan niat jamak qasar itu dipasang? Apakah di awal solat pertama atau di awal solat kedua? Mohon penjelasannya. Ya, niat kita untuk menjamak adalah menggabungkan dua solat dalam waktu yang satu. Maka niat kita dari awal ketika kita menjamaknya dan mengqasarnya, ini kita solatkan, ini kita niatkan, puasanya kita mengerjakannya dengan bentuk jamak. Wallahu a'lam. Mohon maaf Buya, ini bukan pernyataan, cuma berupa himbauan dari para ulama Buya dan Ustaz. Saya berharap para ulama terus menyampaikan dakwah secara gencar buat masyarakat Sumbar untuk berhentilah melaksanakan balimau. Yang ini kurang dari para dai atau ulama secara gencar tentang tidak dalam Islam acara balimau. Ya, dalam acara balimau tidak ada syariatnya, ini selalu kita ucapkan. Dan sebagian dari para dai ada ulama dari sebagian dari ulama dari MUI ada juga mengatakan hal itu, yang mungkin tidak ada aja informasi kepada kita. Ya. Namun hal itu terkalahkan oleh banyaknya masyarakat kita yang tidak paham. Ya. Bagiannya ada juga yang sehubungan dengan dikaitkan dengan budaya dan tradisi. Walhasil balimau sebelum Ramadan itu tidak ada syariatnya sama sekali, tidak ada dalilnya, tidak solat puasa tidak mandi wajib, tidak juga mandi sunat. Ya, kalau kita membahas dalam jenis-jenis mandi, ada jenis mandi wajib, ada jenis mandi sunat, maka balimau tidak ini dan tidak itu. Malahan ini ada sebuah perbuatan yang menyerupakan atau menyerupai perbuatan orang-orang Hindu yang mandi di Sungai Gangga dalam rangka menghapus dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam. Perihal makruhnya melaksanakan solat dengan kehadiran makanan. Apakah ada syaratnya Buya? Maksudnya ketika makanan sudah hadir, apakah kita serta merta makruh melaksanakan solat? Misalnya kita makanan sudah dihidangkan tapi kita belum lapar, atau makanan yang dihidangkan masih panas. Nabi SAW mengatakan, Idza hadarat ta'am qaddim al bisaumi yaumin aw yaumain. Jangan kalian dahului puasa bulan Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya. Berarti di penghujung, berarti ini puasa di akhir Syaban atau dua hari di akhir Syaban dilarang oleh Nabi. Ya, dan malah kok ini dianjurkan. Wallahu a'lam. Apakah dibenarkan sholat sunat qabaliyah di rumah ketika azan masih berkumandang karena jarak rumah di masjid jauh dan agar sholat berjamaah tidak ketinggalan? Dari Irsal dari Sambas. Ya, kalau seandainya kita melihat, pertama, menjawab azan mendapatkan keutamaan. Siapa mendengar azan, dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Lalu dia bersalat kepadaku, kata Nabi. Lalu dia memohon untukku wasilah. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW. Ya, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan sholat tadi di rumah, tempat kita jauh, kemudian waktu antara azan dan qomat pun dekat, maka lebih baik kita sholat sunat qabliyahnya di masjid, sholat sunat ba'diyahnya di rumah. Ya, supaya kita tidak ketinggalan. Minggu kemarin di lingkungan rumah saya ada perayaan khatam Al-Quran di musola, di mana di dalam khatam ada bapak-bapak dan ibu-ibu dengan berbagai acara formal seperti mengundang camat dan sejenisnya, kemudian membaca Al-Quran bersama-sama, bersalawat bersama-sama dan kegiatan sejenisnya. Apakah ada landasan atau dasarnya Ustadz dalam acara yang seperti ini? Kebetulan pimpinan jamaah tersebut merupakan ahli ilmu yang bekerja di instansi pemerintah, sekolahnya S2 lagi. Ya, saya takut bersu'udzon tentang kegiatan mereka apakah bisa disamakan dengan acara MTQ atau MHQ. Khatam Al-Quran ini ada dampak buruknya. Ya, kata orang itu adalah memotivasi, tapi sebagian anak mengatakan itu dia sudah khatam. Pada umumnya khatam Al-Quran itu anak SMA atau anak SD. Anak SD, karena dia sudah khatam Al-Quran, SMP, SMA enggak baca Quran lagi. Kenapa enggak baca Quran? Sudah khatam, gitu. Ya, ini yang ada pada umumnya anak, gitulah. Nah, kalau seandainya ini adalah syiar, paling bagus itu adalah MHQ. MHQ itu adalah musabaqah hifzul Quran. Kita motivasi anak-anak untuk dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kan menghafal Al-Quran adalah maksud. Menghafal Al-Quran itu adalah orientasi, tujuan. Ya. Dan ini dianjurkan untuk menghafal Al-Quran. Dengan adanya musabaqah itu adalah memotivasi. Kalau MTQ musabaqah tilawatil Quran bukan hifznya, hanya bagian yang kecil yang diharapkan, yaitu bacaan yang benar. Ya, yang tepat itu yang dimotivasi adalah menghafal Al-Quran. Maka kalau seandainya khatam Al-Quran itu ya menyebabkan anak-anak kita tidak ada semangatnya lagi, apalagi di SMP dan SMA, umur remaja itu saatnya mereka didekatkan dengan Al-Quran. Ya, dia kosong. Saatnya dia dekat dengan Al-Quran untuk menjadikan mereka stabil di dalam kehidupannya. Wallahu a'lam. setahun kami berhenti dari rekening koran bank konvensional. Alhamdulillah Allah memberi jalan dan kemudahan. Sekarang kami membayar hutang pokok kami tanpa bunga dan denda. Sebelumnya kami telah menjual aset kami yang untuk melunasi hutang, tapi belum mencukupi, dan sampai sekarang masih kami simpan. Jika dibayar dulu ke bank kita, itu bisa merugikan kami sebagai nasabah karena pelelangan atas kami gadaikan. Apakah simpanan itu wajib zakat untuk Ustaz, karena satu tahun tersimpan dan simpanan itu adalah untuk melunasi hutang. Hutang dikembalikan dan tidak ada, tidak dikeluarkan zakatnya. Jika seandainya seorang punya usaha, di dalam usahanya dia pakai uang orang, hutang berarti, dia hitung aset dia yang dia jual, bukan alat-alat yang dipakai, enggak, itu tidak termasuk yang dihitung barang yang mau dijual. Kemudian dikurangi dengan hutangnya cicil, punya waktu yang panjang, ya, dia cicil hutangnya, dia keluarkan nilai hutangnya, berapa tersisa? Jika jumlah sejuk, maka wajibnya zakat yang. Nah, kalau seandainya dia tadi punya aset, dia bayar sekarang, ya saya lunasi. Di sini dia berhutang, tidak lagi denda, tidak ada bunga, tidak ada denda, tapi dia mencicil. Ya, sejumlah yang dihutang. Ya, kalau dibayarkan kepada bank, ya, mungkin tidak akan kena penalti. Kenapa tidak kena penalti? Karena bunganya sudah dihilangkan. Pertanyaan ini, wallahu alam, saya melihat tidak perlu dikeluarkan zakatnya karena ini adalah bagian hutang yang tertunda yang belum diberi. Wallahu alam. Bagaimana caranya supaya kita khusyuk dalam sholat? Apakah kita mempunyai banyak